طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. بعد، para jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia dan sajian berada, para alumni baik umrah ataupun haji di bawah pengelolaan Travel Nasratul Ummah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio, melalui media sosial di media Tarbiyah Sunnah YouTube, Facebook, Instagram, streaming, dan lain-lain. Juga para pendengar beberapa radio yang tergabung ke dalam grup kajian bersama. Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio Kita Cirebon, Radio Hidayah, Pekanbaru, para pemirsa TV-TV Sunnah. TV Al-Asmul Husna di Cianjur, TV apalagi yang di Pekanbaru teh, Al-Asil TV, Surau TV, dan para netizen di mana saja Anda berada melalui akun media sosial manapun. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di hari Senin tanggal 13 Dzulhijjah 1441. Jadi sekarang masih hari tasyrik ya, hari terakhir. Jangan ada yang saum. Sekarang hari Senin, yang terbiasa saum Senin Kamis, untuk sekarang libur dulu, pahalanya tetap dapat. Bagi apa namanya, ibu bapak yang sekarang kadung saum Senin Kamis, cepat batalkan ya. Karena sekarang termasuk hari yang terlarang untuk saum. Ayyamut tashriq, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah. Hari-hari tashriq, 11, 12, 13 adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah. Besok boleh mulai saum. Tanggal 14, tanggal 15, ayyamul bid, boleh saum ya. Sekarang batalkan dulu bagi yang sudah terlanjur saum. Kita berjumpa kembali melanjutkan bahasan kitab Ad-Da'u wa-Dawa. Kemarin, Senin yang lalu, kita sudah membahas bagaimana caranya agar doa kita dikabul. Kita tidak akan mengulang. Cuma kita simpulkan, ini rahasia doa ya. Kebanyakan doa-doa yang dipanjatkan oleh beberapa orang lalu dikabul, itu karena pertama doa itu dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan daruri. Mungkin dia kena musibah, mungkin dia sedang sakit, menderita, ngalaman ka nyeri ka perih dina kahirupanana, mengalami rasa sakit, penderitaan, nyeri dalam kehidupannya, terus khusyuk, ada konsentrasi, ada fokus ketika berdoa, lalu didahului oleh perbuatan baik, baik infak, sedekah, salat, atau baca Quran, atau perbuatan baik lainnya, lalu diijabah. Diijabahnya doa orang itu sebagai balasan dari Allah atas kebaikan yang dia lakukan. Terus doanya juga dilakukan pada waktu diijabahnya doa. Mungkin tengah malam atau sepertiga akhir malam, antara azan dan qomat, atau waktu-waktu yang kita sudah bahas, saat yang mustajab untuk berdoa, lalu diijabah. Orang-orang menyangka yang menjadi rahasia dijabahnya doa itu adalah lafaz doanya. Oh, doa ini makbul. Dengan lafaz seperti ini mujarab. Tuh buktinya si anu berdoa dengan doa ini mujarab. Orang menyangka mujarabnya itu karena lafaz doanya. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba bersegera menghafalkan lafaz doa tersebut, tapi aspek pendukung dikabulkannya doa yang lainnya itu tidak diperhatikan, ya, tidak khusyuk, terus tidak bertawassul kepada al-asmaul husna, tidak diawali oleh perbuatan baik, murni hanya lafaz doanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak dikabul. Ini taubahnya seperti seseorang yang mengkonsumsi obat yang bermanfaat, yang mujarab, dan dilakukan di waktu yang tepat, dengan dosis yang tepat, sesuai dengan petunjuk dokter dalam penggunaan obat tersebut. Akhirnya bermanfaat dan sembuh. Orang awam nyangka ini doa, ini apa, ini obat mujarab. Lalu mengkonsumsi obat itu, tapi tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Dosisnya tidak diperhatikan, waktu-waktunya tidak diperhatikan, dengan apa dia mengkonsumsi obat itu juga tidak diperhatikan. Karena kan ada, katanya ya, kata para dokter, saya juga cuma dengar, ada beberapa pantangan ketika minum obat. Di antaranya ada jenis obat yang tidak boleh dikonsumsi bareng dengan susu, karena akan merusakkan, gitu ya. Jadi yang menjadi penyebab mujarabnya obat itu bukan sekedar obat itu sendiri, tapi dosisnya juga, waktunya juga, dengan apa dia memakan atau mengkonsumsi obat tersebut, dan seterusnya. Tapi kebanyakan orang ketika melihat ada seorang yang minum obat itu lalu sembuh, mereka menyangka karena obat itulah, murni hanya karena obat itulah maka dia sembuh, tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Demikian juga dengan doa. Kalau doa itu dilakukan ketika dia memperoleh musibah, sakit atau musibah lainnya, doa ketika ditimpa musibah itu mujarab loh, kata Al-Quran dan kata hadis yang sahih. Bahkan orang musyrik pun ketika kepepet nyawanya diancam, terancam gitu, terancam melayang jiwanya, berdoanya tulus murni kepada Allah bisa dikabul. Allah menyatakan, "Idza raqiba fil bahri da'allaha fa idza ketika orang itu idza ghasyahu maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin." Ketika orang musyrik itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, mereka berdoa secara tulus ikhlas murni kepada Allah. Fa idza najjahum ilal birri, ketika mereka itu diselamatkan oleh Allah, dikabulkan doanya, diselamatkan. Dalam ayat lain, idza hum musyrikun, mereka musyrik lagi. Bayangkan tuh. Orang musyrik di darat musyrik, di laut diombang-ambingkan oleh gelombang. Nyawanya terancam, dia fokus berdoa hanya kepada Allah SWT. Dikabul. Sampai ke daratan, setelah selamat, musyrik lagi. Apalagi orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, Yabna Adam maridtu walam ta'udani. Amma alimta idza udtani wajadtani indah. Amma alimta idza idza wa'antahu wajadtani indah. Hai hamba, hai anak Adam. Dulu aku sakit. Waktu kalian masih hidup di dunia ini, kan di akhirat tuh. Waktu Allah berfirman demikian. Dulu waktu kalian hidup di dunia aku sakit, tapi kalian tidak melayat aku. Kata orang itu, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu, padahal engkau penguasa semesta alam. Masa Allah sakit gitu. Tapi apa kata Allah? Amma alimta anna 'abdi fulanan Kana marida walam ta'udni, awalam ta'udhu. Tapi bukankah dulu kamu tahu ada hambaku yang soleh tapi sakit? Kamu tidak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku berada di sampingnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, ini menunjukkan orang yang sakit dekat dengan Allah dan doanya dikabul. Nah, jadi saat ketika sedang sedih, sedang ditimpa musibah, risau, galau, resah, gelisah, saat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau orang berdoa lalu dalam keadaan dia itu sedang ditimpa musibah, doanya dikabul. Atau orang umpamanya berdoa, doanya di samping kuburan orang tuanya, kuburan orang yang sedang berziarah, lalu dia itu berdoa. Ya khusyuk menghadap kiblat sesuai sunnah, kemudian dia sedang sedih, sedang ditimpa musibah, berdoa dikabul. Orang menyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya doa itu karena kuburannya. Akhirnya timbul kesalahpahaman. Mereka tidak tahu bahwa rahasia dikabulkannya doa itu bukan karena di samping kuburannya, tapi karena hal-hal lainnya, karena dia sedang ditimpa musibah, karena khusyuk, karena menghadap kiblat, karena sesuai sunnah, dan seterusnya. Yang apabila itu dilakukan di salah satu rumah Allah, di masjid Allah, maka pasti akan lebih makbul lagi. Tapi orang bodoh nyangka yang menjadi penyebab dikabulkannya itu karena di kuburannya. Ya, itulah beberapa kiat atau rahasia doa, kenapa doa itu dikabul. Pada hakikatnya doa dan ta'awudzat itu apa, minta perlindungan kepada Allah, itu taubahnya seperti senjata. Senjata itu bukan karena ampuh, hanya karena dia tajam semata-mata. Tidak. Tapi ada aspek lainnya. Selain tajam, tangan yang memainkannya juga kuat. Dan ahli, dia sering berlatih. Sering berlatih, kemudian kuat, ahli gitu. Pedangnya, senjatanya tajam. Dan tidak ada penghalang. Musuhnya itu tidak memakai perisai, tidak memakai baju besi. Maka ada tiga aspek. Pertama, pedangnya itu tajam. Kedua, orang yang memainkannya ya tangannya kuat, ya juga ahli. Ketiga, tidak ada penghalang. Si musuhnya tidak memakai perisai, tidak memakai baju besi. Maka itu sangat ampuh untuk membunuh musuh. Tapi kalau salah satu di antara ini tidak ada, umpamanya tajam, mainnya bagus, tenaganya kuat, tapi musuh pakai perisai, ya gak akan terbunuh itu musuh, ya. Atau umpamanya musuh gak pakai apa-apa, ya. Tajam pedangnya, tapi yang memainkannya gak bisa. Lemah, baru dimainkan, kena muka sendiri nanti. Gak ada manfaat atau sangat kecil manfaatnya. Nah, demikian juga doa. Doa itu baru bisa makbul apabila pertama doanya memang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat Al-Qur'an. Yang kedua orangnya nih, orang yang berdoanya itu ya khusyuk, ya ikhlas. Ya apalagi sedang ditimpa musibah, ya dilakukan di saat yang mustajab dan seterusnya. Terkait subjek orang yang berdoa itu. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Isi doanya bukan berupa dosa atau memutuskan silaturahmi. Terus tidak ada barang-barang haram yang masuk ke dalam tubuh si pendoa. Ya, pokoknya tidak ada penghalang, maka mustajab. Itulah rahasia doa. Ya. Nah sekarang, itu sudah dibahas. Sekarang, apa kaitan antara doa dengan takdir? Ini tema pokok kita. Ada orang yang bertanya, dan pertanyaan ini masyhur, kaitan antara doa dengan takdir. Jadi, ada orang yang bertanya, bukankah isi doa itu, kalau sudah ditakdirkan, pasti terjadi baik kita berdoa ataupun tidak. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi walaupun kita berdoa. Ya enggak? Umpamanya, kita minta rizki, berdoa, ya Allah beri saya rizki. Kalau belum ditakdirkan hari itu kita belum peroleh rizki, tidak akan. Walaupun doanya sampai segimanapun. Dan sebaliknya, kalau sudah ditakdirkan dapat rizki, berdoa atau tidak berdoa, pastikan akan dapat rizki. Ada kan yang begitu ya? Banyak orang yang menyangka ucapannya itu benar. Bahwa takdir yang menentukan, bukan doa. Dengan demikian, tidak ada faedahnya doa. Mau berdoa, mau tidak, yang akan terjadi makan takdirnya. Kalau sudah ditakdirkan, walaupun kita tidak berdoa, pasti akan kejadian, akan kesampaian. Kalau tidak ditakdirkan, walaupun kita berdoa sehebat apapun, enggak akan kesampaian. Akhirnya apa kesimpulannya? Enggak ada faedahnya doa. Benarkah pernyataan ini? Pernyataan ini benar-benar salah. Alias keliru. Bingit kelirunya. Ya. Mereka itu dengan kebodohannya, dengan kesesatannya, sikapnya itu tanakud. Tanakud itu apa? Kontradiktif. Karena apa? Karena pernyataan tersebut berarti menafikan sebab. Menafikan itu menolak. Tidak perlu melakukan sebab. Udah bersandar saja kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana sih letak kekeliruan, kesalahan itu? Bukankah betul takdir yang dominan? Berdoa atau tidak, ikhtiar atau tidak, kalau sudah ditakdir pasti bakal kejadian. Oke, kita jawab. Kita katakan kenyang. Dan kalau kenyang kan dari makanan ya, syaba' bahasa Arabnya. Kalau dari haus apa? Bahasa Arabnya ra'i. Ra'i itu puas dari dahaga, tidak haus. Kalau puas dengan makanan namanya apa? Kenyang. Nah, kenyang dan puas dari dahaga, kalau itu sudah ditakdirkan pasti akan terjadi, baik makan ataupun tidak makan. Dan kalau tidak ditakdirkan, tidak akan kenyang. Tidak akan puas dari dahaga. Walaupun kita makan. Apakah betul begitu? Kenyang atau tidak, malah tergantung takdir atau bukan. Tergantung makan atau minum. Walaupun umpama makan minum, kalau ditakdirkan lapar mah, sebesar atau sebanyak apapun kita makan, tetap aja akan lapar. Sebaliknya kalau ditakdirkan kenyang, walaupun kita tidak makan, tidak minum, tetap aja akan kenyang. Apakah demikian? Atau umpamanya punya anak. Kalau sudah ditakdirkan punya anak, mah bakal punya anak. Mau nikah, mau tidak. Ya, kalau tidak ditakdirkan, mah gak akan punya anak walaupun nikah. Apakah demikian? Maka orang tersebut, orang yang tidak berakal. Tak ada seorang pun yang berakal yang berbicara demikian. Bahkan hewan ternak pun, mereka dilahirkan dengan memiliki insting untuk melakukan sebab-sebab demi kelangsungan hidupnya. Hewan itu untuk mempertahankan hidupnya mereka ikhtiar, mencari makan. Mereka kawin agar memiliki anak turunan. Hewan itu lebih berakal daripada orang-orang tadi. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menyatakan enggak ada faedahnya doa. Karena kalau toh berdoa kalau belum ditakdirkan enggak akan kejadian. Kalau walaupun tidak berdoa kalau sudah ditakdirkan akan kejadian, enggak ada manfaatnya doa. Sama dengan enggak ada manfaatnya makan dan minum. Kalau udah ditakdirkan kenyang, walaupun gak makan, gak minum, tetap akan kenyang. Kalau ditakdirkan lapar, walaupun makan banyak, minum banyak, tetap akan lapar dan haus. Sama dengan begitu. Ya, gak ada faedahnya menikah. Kalau udah ditakdirkan punya anak, walaupun tidak menikah, gak, pastilah punya anak. Tapi kalau tidak ditakdirkan punya anak, walaupun nikah sampai 4 setiap hari berhubungan suami istri, tetap saja kalau tidak ditakdirkan memang gak akan punya anak. Apakah demikian? Ini sesuatu yang keliru, salah. Hubungan antara makan dengan kenyang, ya, menikah dengan punya anak, sama dengan hubungan berdoa dengan meraih hasil dari doa itu. Mustahil orang memiliki anak kalau tidak menikah dan melakukan hubungan suami istri. Mustahil orang kenyang kalau dia tidak makan. Mustahil orang puas dari haus kalau dia tidak minum. Sama dengan begitu. Mustahil seseorang itu memperoleh apa yang Allah takdirkan kalau dia tidak berusaha, dan salah satu usaha yang paling hebat adalah doa. Ada orang yang kelihatannya cerdas, bahasa kitanya sotoy. Atau bahasa Sundanya bodoh guminter. Guminter itu orang yang sok pinter, bodoh tapi merasa diri pinter. Bahasa Arabnya takayus. Ada yang seperti benar. Kalau seperti benar berarti tidak benar. Sepintas seperti benar. Berarti tidak benar. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet tuh. Orang cuma mirip. Nah ada orang yang seperti pintar. Menyatakan al-istighal bid-du'a min babi ta'ambudil mahaddi yuthibullahu alaihi da'i. Min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fil matlub biwajhimma. Orang itu menyatakan, menyibukkan diri dengan doa hanya bab ta'abud. Ibadah saja, doa itu ibadah. Allah akan memberi pahala kepada orang yang berdoa. Tapi doa itu sendiri tidak ada pengaruhnya kepada takdir. Tidak ada pengaruhnya kepada nasib kita selanjutnya. Nasib kita selanjutnya bukan karena sebab doa, tapi karena takdir aja. Sehingga menurut orang yang seperti ini enggak ada bedanya antara doa atau tidak berdoa, baik dengan hati ataupun dengan lisan, kepada nasib yang akan teralami setelahnya. Jadi doa tidak akan merubah nasib, tidak akan merubah kondisi kehidupan kita. Lalu kenapa kita berdoa? Ibadah aja, kalau dapat pahala, diampuni dosa, gitu. Ada keuntungan di akhirat. Ada yang berpemahaman demikian? Ada. Benar gak pemahaman itu? Benar, salah. Keliru. Di mana letak kekeliruan ini nanti kita terangkan. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, sedikit lebih agak lebih cerdas dari yang tadi. Sudah sedikit, tambah agak lagi. Sedikit agak lebih cerdas. Dia menyatakan doa itu tanda saja. Tanda apa? Tanda bahwa Allah itu mau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Hanya tanda. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka taufik itu menjadi tanda bahwa Allah akan memenuhi kebutuhannya. Sama dengan begini, ada awan hitam, angin bertiup kencang di musim dingin, petir menyambar-nyambar, ya. Itu tandanya apa? Tandanya sebentar lagi mau hujan. Kayak gitulah. Kalau orang berdoa, itu tandanya Allah akan memenuhi kebutuhan orang itu yang dia minta dalam doanya. Yang diminta oleh orang itu dalam doanya. Tanda, bukan penyebab. Mereka berkata, demikianlah hukum ketaatan bersama pahala. Kufur dan maksiat dengan azab. Ketaatan, ibadah, amal soleh itu hanya sekedar tanda. Tanda bahwa orang itu dapat pahala. Kufur, dosa dan maksiat sebagai tanda bahwa orang itu akan diazab. Bukan dianggap sebab. Ketaatan tidak dianggap sebab dapat pahalanya orang itu. Dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Bukan sebab, tapi tanda. Kalau orang kufur, orang dosa, orang maksiat itu tanda, bukan penyebab. Kata mereka, tanda orang itu akan diazab, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu taubahnya seperti kata mereka, mematahkan dengan patah, membakar dengan kebakaran, membunuh dengan kematian. Itu bukanlah sebab, tapi hanya tanda saja. Matinya orang itu bukan karena dibunuh. Terjadinya kebakaran bukan karena dibakar. Patahnya tulang seseorang bukan karena dipatahkan. Tapi sekedar tanda. Hubungan antara membakar dengan kebakaran itu sekedar tanda saja. Membakar sebagai tanda akan terjadinya kebakaran. Membunuh sebagai tanda bahwa orang yang dibunuhnya itu akan mati. Ya, mematahkan sebagai tanda bahwa tulang orang itu akan patah. Itu bukan dianggap sebagai penyebab. Pandangan seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan realita, dengan akal, dengan syariat, dengan fitrah, dan orang-orang berakal akan mentertawakan. Inilah kelompok yang kedua. Jadi perbedaannya dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok pertama itu menyatakan doa itu hanya sekedar ibadah saja. Tidak ada efek kepada perjalanan hidup orang yang berdoa itu. Yang menentukan perjalanan hidup orang itu adalah takdir. Bukan doa. Doanya tidak ada efek. Terus kenapa berdoa? Ibadah aja kepala dapat pahala gitu. Itu kelompok pertama. Kalau yang kedua mah, doa itu hanya tanda. Kalau orang berdoa itu tandanya kebutuhan orang itu akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya keliru. Yang benar yang mana? Nah, yang benar mah yang ketiga, kelompok ketiga. Yaitu apa? Yaitu bahwa setiap kejadian yang Allah takdirkan itu ditakdirkan bersama sebab-sebabnya. Kenapa terjadi demikian? Karena ada sebab. Kenapa orang kenyang? Sebabnya makan. Makan itu penyebab kenyangnya orang itu. Kenapa orang itu punya anak? Sebabnya adalah menikah lalu melakukan hubungan dengan istrinya. Ada hubungan sebab akibat, ya. Dan di antara sebab tersebut, sebab dari peristiwa yang ditakdirkan tersebut, di antara penyebabnya adalah doa. Peristiwa yang terjadi bukan murni takdir tanpa penyebab, tapi ditakdirkan dengan sebabnya. Sehingga seketika seorang hamba melakukan sebab, sebabnya itu ikhtiar. Ikhtiar lahir termasuk ikhtiar syar'i berupa berdoa. Gitu ya, dua-duanya ikhtiar itu. Umpamanya nih, rizki, seorang ditakdirkan memperoleh rizki. Itu berserta sebabnya. Orang itu nanti akan ditakdirkan berupaya ikhtiar mencari rezeki apa, dagang, jual jasa, kerja atau apa saja, dan juga berdoa. Doa dan ikhtiar termasuk dua di antara sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Ketika orang tidak melakukan sebab, maka peristiwa yang dia inginkan tidak akan terjadi. Seperti kenyang, penyebabnya tadi makan. Seperti puas dari dahaga, penyebabnya apa tadi? Minum. Seperti memiliki anak, apa penyebabnya? Menikah dan melakukan hubungan dengan istrinya. Seperti panen, apa Pak? Takdir panen. Kenapa penyebabnya? Penyebabnya dia bercocok tanam. Seperti keluarnya ruh hewan. Penyebabnya apa? Karena disembelih. Seperti masuknya seseorang ke dalam surga. Itu takdir. Penyebabnya apa? Amal soleh. Seperti masuknya orang ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah amal salah. Dosa dan yang sejenisnya. Inilah kelompok yang ketiga. Jadi takdir ada sebabnya dan sebab ini memiliki hubungan yang kuat dengan takdir sebagai akibat. Dan pendapat ketiga inilah yang benar, tapi pemahaman tentang yang poin ketiga ini tidak terfahami oleh dua kelompok yang pertama tadi. Dengan demikian doa termasuk sebab-sebab terkuat. Apabila ditakdirkan terjadi isi doa dengan doa itu, maka tidak bisa dikatakan tidak ada faedahnya doa. Doa itu berfaedah banget. Sama dengan menyatakan tidak ada faedahnya makan dan minum, ya, untuk meraih kenyang dan puas dari dahaga. Itu sebuah kekeliruan. Ya, makan dan minum faedahnya besar untuk meraih takdir kenyang dan puas. Nikah dan melakukan hubungan suami istri merupakan faedahnya besar untuk menghasilkan anak. Berdoa dan ikhtiar faedahnya besar untuk meraih apa yang kita inginkan. Bahkan laisa syai'un minal asbab anfa'u minad du'a wala ablagh fi husulil matlub. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat. Tidak ada sebab, tidak ada ikhtiar yang lebih bermanfaat daripada doa. Dan tidak ada sebab dan ikhtiar yang lebih dahsyat dalam meraih hasil dibanding doa. Doa itu penyebab terkuat dan terdahsyat untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itulah maka para sahabat sebagai umat yang paling berilmu mengetahui tentang Allah dan Rasulnya, yang paling faham tentang agamanya, mereka adalah orang yang paling kuat untuk melakukan sebab-sebab dengan memenuhi syarat-syarat dan adab-adab. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu selalu minta pertolongan kepada Allah dengan cara berdoa dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan doa itu merupakan tentara terhebat yang dia miliki untuk menghadapi musuhnya. Dia berkata kepada para sahabatnya, lastum tunsaruna bikathrah wa innama tunsaruna minas sama. Kalian tidak ditolong karena banyaknya pasukan kalian. Tapi kalian ditolong dari langit. Ditolong oleh Allah. Dan salah satu penyebab turunnya pertolongan Allah itu apa? Doa. Makanya seringkali jumlah kaum muslimin sangat sedikit tapi selalu menang dalam medan perang. Ketika perang Badar, musuh 3 kali lipat. Menang. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, kaum muslimin cuma 3.000 orang, kaum musyrikin sampai 12.000 orang. Menang. Yang lebih hebat lagi dalam perang Mu'tah. Kaum muslimin cuma 3.000 orang, tapi musuh sampai 200.000 orang. Menang, kebayang. kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Yang menjadi penyebab menang atau kalahnya dalam medan peperangan itu Allah menurunkan pertolongannya apa tidak? Kalau menurunkan pertolongan dijamin menang walaupun sedikit. Tapi sebaliknya walaupun banyak tapi Allah enggak menurunkan pertolongan musuhnya sedikit bisa kalah. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian minta pertolongan kepada Allah di medan perang Badar tuh dan Allah mengijabah kalian dengan cara Allah mengirim 5000 malaikat. 1000 malaikat. Bi alfin minal malaika. 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Tapi sebaliknya ketika Allah tidak menurunkan pertolongannya kalah. Itu terjadi pada waktu perang Uhud. Karena ketidaktaatan sebagian sahabat terhadap instruksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalah. Seperti yang terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain itu kaum muslimin sampai 12 ribu orang. Luar biasa besar lu mereka takjub dengan banyaknya pasukan mereka. Id a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'a. Ingat, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, padahal jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kalian. Diserang kocar kacir itu awalnya. Tapi pada akhirnya menang setelah kesadaran kaum muslimin mulai pulih. Jadi kata Umar, lastum tunsuruna bikathrah wa innama tunsuruna minas sama. Kalian itu bukan ditolong dalam menghadapi musuh Allah karena banyaknya jumlah kalian, tapi ditolongnya dari langit. Makanya Umar menyatakan, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Faidha ulhiltum bidu'a, ulhiltum du'a, fa innal ijabah ma'ahu. Aku tidak menginginkan adanya keinginan untuk diijabah doaku, tapi aku hanya menginginkan diilhamkannya doa kepadaku. Agar diberikan keinginan untuk berdoa itu cukup. Sebab apabila kalian diberi ilham untuk berdoa, maka ijabah atas doa itu pasti akan menyertainya. Jadi siapa orang yang diilhamkan, diberi ilham untuk berdoa, diberi taufik, maka orang itu dikehendaki oleh Allah untuk diijabah doanya. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan penuhi doamu. Wa idza sa'alaka anni ibai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-ku bertanya kepada tentang aku, jawab aku dekat. Aku mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Malah kalau kita enggak minta kepada Allah, Allah marah loh. Sebagaimana dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah berada dalam meminta dan taat kepadanya. Ketika kita meminta kepadanya, taat kepadanya, Allah ridho. Dan apabila Allah telah meridhoi, maka seluruh kebaikan berada dalam keridhoannya. Sebagaimana semua bala musibah yang menimpa seseorang itu karena kemurkaan Allah dan kemaksiatan kepadanya. Dalam musnad, dalam kitab Zuhud, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah athar. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Anallahu la ilaha illa ana. Idza raditu baraktu. Walaysa libarakati muntaha. Wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughu sabi'a minal walad. Aku itu Allah. Aku ini Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain aku. Apabila aku ridha, aku akan memberi barokah. Dan barokahku itu tidak ada ujungnya, tidak ada tamatnya, tidak ada hentinya. Dan apabila aku murka, aku marah, aku akan melaknat dan laknatku bisa mencapai 7 turunan. Akal ataupun nas Quran hadis juga fitrah, juga pengalaman umat-umat terdahulu dengan berbagai macam jenis agama ataupun pemahaman. Seluruhnya menunjukkan bahwa taqarrub kepada Allah Rabbul Alamin, upaya selalu mencari keridhaannya, juga berbuat baik kepada sesama makhluk, itu semua termasuk sebab-sebab teragung teraihnya segala macam kebaikan. Sebaliknya, sebab-sebab sebaliknya adalah penyebab teraihnya segala keburukan. Sebaliknya dari hal yang tadi, menjauh dari Allah, selalu mencari kemurkaan Allah dengan melanggar larangannya, menjauhi perintahnya, selalu berbuat jahat kepada sesama manusia, itu merupakan sebab-sebab terkuat teraihnya keburukan. Maka nikmat Allah tidak akan teraih, azab Allah tidak akan bisa terhindari tanpa ketaatan, tanpa taqarrub kepada Allah, dan tanpa berbuat baik kepada sesama makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan teraihnya kebaikan dunia dan akhirat, atau teralaminya keburukan baik dunia akhirat. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, itu disebabkan karena amal-amal yang akan dibalas sesuai dengan jenis amalannya, dengan terpenuhinya syarat-syarat. Ada hubungan sebab dan akibat dari perbuatan dengan apa yang akan dia alami. Dan Al-Quran lebih dari 1000 ayat menjelaskan masalah ini. Kadang-kadang ada dalam ayat diterangkan keterkaitan balasan dengan hukum kauni dan perintah syar'i secara munasabah, berkesesuaian. Seperti contoh dalam surah Al-A'raf ayat 166, Allah menyatakan falamma atau amma nuhu an qulna lahum kunu qiradatan khasin. Ketika mereka itu congkak, bukan congklak, sombong, takabur, gehu. Ketika mereka sombong sampai melanggar apa yang Allah larang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina, monyet-monyet yang hina. Ini bukan perkataan saya, ini firman Allah. Kunu qiradatan khasin. Mereka dijadikan kera yang hina karena apa? Karena kesombongan sampai berani melanggar apa yang Allah larang. Hubungan sebab akibat. Juga dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 55 Allah menyatakan falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami murka, kami azab mereka itu. Ya, azabnya mereka, murkanya Allah itu karena mereka membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Allah mengadab mereka karena mereka membuat Allah murka. Surah Al-Maidah ayat 38 wasariq wasariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Kenapa dipotong? Potong itu hukuman. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang sudah mereka lakukan, yaitu mencuri. Nakala, sebagai hukuman atas mereka. Jadi ada hubungan sebab akibat. Kenapa dipotong? Karena mencuri. Kenapa Allah azab? Karena tadi Allah membuat mereka murka. Kenapa dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina? Itu karena mereka sombong sehingga berani melanggar larangan Allah. Hubungan sebab akibat. Itu yang buruk-buruknya ya. Termasuk yang baik-baiknya juga ada hubungan sebab akibat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 35. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat, wal muslim wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was sa'imina was sa'imat, والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, orang yang qanit, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, laki dan perempuan. Orang yang jujur, laki ataupun perempuan. Orang yang sabar, laki ataupun perempuan. Orang yang khusyuk, laki ataupun perempuan. Orang yang bersedekah, baik laki ataupun perempuan. Orang yang saum, baik laki ataupun perempuan. Orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka, baik laki ataupun perempuan. Dan orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki dan perempuan, Allah janjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Kenapa mereka diberikan ampunan dan pahala yang besar? Sebabnya tadi itu. Iman, Islam, iman, taat, jujur, sabar, khusyuk, dan seterusnya. Dan ayat yang senada dengan ini amat sangat banyak. Pertama itu. Kedua, kadang-kadang Al-Quran itu menjelaskannya itu dengan penjelasan syarat dan balasan. Adanya syarat terpenuhi, maka balasannya ini. Dengan syarat, syarat tersebut dipenuhi dulu. Kalau syaratnya enggak dipenuhi, enggak diberikan balasan. Hubungan sebab akibat juga tuh. Allah berfirman contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Hei orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, ini syaratnya nih. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan berikan furqan kepada kamu. Furqan ini pembeda. Yang dimaksud furqan di sini ilmu, pemahaman. Ketakwaan berefek gak kepada ilmu? Iya. Siapa yang bertakwa, Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami ilmu. Kata Allah SWT, apabila kalian bertakwa, Allah akan berikan ilmu. Kata Syekh Al-Utsaimin, termasuk firasat. Allah akan berikan firasat yang lebih tajam karena ketakwaan. Hei orang-orang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, Allah juga akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah juga akan mengampuni kalian. Dihapus kesalahan, diampuni dosa. Karena apa? Karena takwa. Syaratnya takwa. Allah akan berikan ilmu, termasuk firasat, Allah hapuskan kesalahan, Allah ampuni dosanya. Juga diterangkan dalam At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka itu tetap tinggal bersama kalian, mendirikan sholat, mendirikan zakat, maka mereka adalah ikhwan atau saudara kamu dalam agama. Ya, anggap saudara dalam agama asal sholatnya tadi, sholat, zakat. Juga surah Jin ayat 16 Allah berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan kebenaran, kami pasti akan limpahkan kepada mereka air yang sangat banyak. Barokah tuh. Asal apa? Asal mereka istiqamah. Istiqamah berakibat akan diberikan barokah berupa rizki di dunia. Ini hubungan sebab akibat. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan lam ta'lil, huruf lam, tapi li ta'lil. Ta'lil itu menunjukkan dengan makna sebab, karena. Huruf lam saja. Allah menyatakan, liyadabbaru ayati waliyadhakkara ulul albab. Huruf li. Agar mereka mentadaburi Al-Quran dan sehingga orang-orang yang memiliki akal, orang-orang berakal bisa mengambil pelajaran. Karena mentadabiri Al-Quran dapat ilmu, dapat pelajaran. Hubungan sebab akibat. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Qad ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Ini huruf li. Ada hubungan sebab akibat. Kadang-kadang memakai lafaz kai. Kai itu juga maknanya karena, agar. Tapi dengan makna sebab. Allah menyatakan, kai la yakuna dulatan bainal agniyai minkum. Agar kekayaan ini tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Ada infak, ada sodako, ada pembagian kepada fukara dan masakin. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu menjadi syariat bagi Allah? Likaila kaila yakuna dulatan bainal agniyai minkum. Agar kekayaan ini tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya. Orang miskin pun kebagian. Disyariatkannya infak, zakat, sedekah, bantu-bantu orang. Itu dalam rangka itu. Ada hubungan sebab akibat. Kadang-kadang dengan memakai huruf bi sababiyah. Bi sababiyah itu bi dengan makna sebab. Allah menyatakan dzalika bima qaddamat aydikum. Diazab mereka itu bima qaddamat aydikum bi di sini dengan maknanya sebab. Sebab apa-apa yang telah kalian lakukan. Dosa-dosa yang telah kalian lakukan itu yang menyebabkan kalian diazab. Diazabnya itu karena dosa. Ada hubungan sebab akibat. Al-Ma'idah 105 menyatakan bima kuntum ta'malun bi, karena sebab apa-apa yang kalian lakukan. Bima kanu yaksibun, karena apa-apa yang mereka telah upayakan. Wa dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, yang demikian itu sebab. Bi annahum, sebab mereka dulu kufur kepada ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dengan memakai maf'ul li'ajlih. Maf'ul li'ajlih itu susah diterangkannya dalam bahasa kita. Maf'ul itu artinya objek. Li'ajlih itu karena. Jadi objek dengan apa ya? Dengan makna karena. Umpamanya, kumtu lil ustad ijlalan lahu. Nah, seperti itulah dalam contoh bahasa Arab. Aku berdiri bagi sang ustaz. Kenapa berdiri? ijlalan lahu, karena memuliakan dia. Ijlalan ini disebut maful min ajli. La taqtulu awladakum khasyata imlaqa. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Kenapa khasyata imlaq? Karena khasyata ini maknanya karena takut kelaparan. Nah, itu semuanya karena ada hubungan sebab akibat. Terlarangnya membunuh anak-anak dan orang-orang saat itu melakukan pembunuhan kepada anak-anak bayi. Sebabnya apa? Karena takut nanti tekaparaban, tidak terparabi gitu, tidak terkasih makan, nggak bisa ngasih makannya, bunuh lagi kecil lagi bayi dicekek. Kayak begitulah. Banyaknya orang-orang yang tidak memiliki banyak anak sekarang karena itu, karena takut tidak bisa memberi makan. Padahal nahnu narzuqum ayyahu. Kami yang beri rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Maka jangan dibunuh. Jadi ada hubungan sebab akibat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, farajulun wa mra'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Ini tentang persaksian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam harus ada dua orang saksi. Kalau di tengah jalan jarang orang nih. Kalau enggak ada dua orang saksi dari kalangan laki-laki, boleh satu saksi dari laki-laki dan dua orang wanita. Kalau ada dua laki-laki cukup. Kalau hanya laki-laki satu, dua orang wanita. Satu laki-laki berbanding dengan dua orang wanita. Kenapa wanita ini harus dua orang? Allah menyatakan, ya, kalau salah satu di antaranya lupa, yang keduanya bisa mengingatkannya. Rata-rata wanita lebih cepat pelupanya daripada laki-laki. Dalam kondisi normal pun begitu. Apalagi kalau sudah agak sedikit sepuh, terkena pikun, terkena pelupa, terkena apa yang sekarang disebut dengan penyakit demensia gitu ya. Baru beberapa menit yang lalu ngomong begitu sudah lupa lagi terhadap apa yang dia omongkan. Baru beberapa menit yang lalu dia berbuat begitu lupa lagi, mengingkari apa yang sudah dilakukannya. Wanita kebanyakan seperti itu. Makanya dua saksinya. Juga dalam surah Al-A'raf 172 Allah menyatakan antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Azza wa Jalla, ya. Kenapa Allah mengingatkan kembali ini diutusnya para nabi, para rasul? Padahal dahulu waktu manusia sedang ada di alam rahim, di rahim ibunya, sudah diingatkan tuh. Sebelum ruh ditiupkan, ada dialog antara Allah dengan ruh itu. Alastu birabbikum. Apakah kalian, kamu mengakui aku sebagai Rabbmu? Kata Allah, bala syahidana. Ya, kami bersaksi engkau Rabb kami. Kenapa Allah ingatkan itu? Kata Allah, antaqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Agar, ini agarnya ini disebut mafun min ajlih tetapi mahzuf, tidak disebutkan lafadznya. Karenanya itu tidak disebutkan, tapi terkandung. Disebut mahzuf. Mahzuf itu dibuang lafadznya tapi maknanya masih ada. Agar kalian nanti pada hari kiamat tidak bicara, oh kami lupa. Kan sekarang, jangankan di akhirat, sekarang aja kita umpamanya anggaplah para remaja, para AGB yang masih fresh. Kalau kita sudah puluhan tahun, sudah sepuh, sudah aki-aki dan nini-nini gitu ya. Para ABG aja yang masih fresh ingatannya, ingat gak ketika dia masih dalam perut ibu? Enggak ingat. Tapi waktu di perut ibu itu kita sudah diminta persaksian alastu birabbikum. Bukankah kamu mengakui aku Rabbmu? Dijawab bala Sayyidina, iya. Diingatkan lagi nih sekarang. Kenapa diingatkan? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian nanti di hari kiamat tidak bicara, oh kami lupa, enggak ingat lagi. Kan sudah diingatkan ya. Ketika di rahim ibu sudah bersaksi tentang kerububiahan Allah, siap mengabdi kalau sudah lahir. Nah setelah lahir diingatkan kembali, ini kamu dulu sudah bersaksi. Sekarang follow up persaksianmu, tindak lanjuti persaksianmu dengan ketaatan selama hidup. Kenapa diingatkan lagi? Agar nanti kalian tidak punya alasan, oh kami lupa, gak ingat lagi. Udah diingatkan lagi. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, para jamaah sekalian, pelajaran atau penjelasan dari Al-Quran tentang hal ini masih sangat banyak. Contoh-contohnya yang menunjukkan ada hubungan sebab akibat antara amal yang kita lakukan dengan nasib kita. Baik nasib kita di masa yang akan datang ketika masih hidup di dunia ataupun nasib kita di akhirat nanti. Maka hati-hati dengan amalan kita. Termasuk di antara amalan yang berpengaruh terhadap nasib kita nanti ataupun di akhirat adalah doa. Tidak disangka lagi doa salah satu ikhtiar syar'i yang berpengaruh besar kepada nasib dan keadaan kita di hari yang akan datang termasuk di akhirat nanti. Penjelasan ini nanti kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu yang ada. Kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materinya dan kepada para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Taklim Mumtaz Indonesia. Dimanapun antum berada, kami mengundang kepada antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di line telepon 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, beliau tidak menyebutkan namanya. Ustadz, bolehkah doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Allahumma inni as'alukal firdausal ala minal jannah, saya tambahkan menjadi Allahumma inni as'alukal firdausal ala minal jannati liwalidayya wa ahli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga Firdaus, surga yang tertinggi untuk kedua orang tuaku dan keluargaku. Silakan Ustaz. Iya. Bukan Firdausil ala, tapi a'la. Allahumma inni as'aluka Firdausal a'la. Iya. Pertama, kalau doa itu doa yang kita ucapkan secara mutlak, tidak muqayyad, maka boleh apapun. Ya, ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau surga Firdaus yang paling tinggi. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk kedua orang tuaku. Boleh enggak ditambahkan seperti itu? Boleh. Tidak ada larangan. Tapi ada tapinya. Berarti doa itu doa karangan kita sendiri, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun sebaik-baik contoh adalah contoh Rasul alaihi salatu wasallam. Ucapkan dulu doa itu seadanya dari Rasul alaihi salatu wasallam, lalu ucapkan lagi doa tersebut yang kedua kali dengan menyertakan kedua orang tua kita. Jangan lupakan mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Doa yang kita baca dalam sholat jenazah, ya kita baca dalam sujud kita untuk kedua orang tua. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i wa thalji wal bard wa naqqihima min al khataya kama yanqa thawbul abyadu min adanas. Terus sampai akhir. Baca untuk kedua orang tua kita. Itu jauh lebih lengkap. Ya. Boleh enggak kita membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka jannatil firdausil a'la wali walidayya. Boleh, tidak apa-apa ya. Tidak terlarang karena itu doa yang mutlak. Wallahu a'lam. Silakan. Kita kembali beralih ke penanya berikutnya dari Asep Bahri di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri saya sedang hamil 7 bulan. Apakah ada amalan khusus seperti membaca surat-surat Al-Quran yang khusus menjelang kelahiran? Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik Asep Bahri. Semoga kandungannya sampai proses melahirkan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan anaknya sehat, ibunya sehat, anaknya menjadi soleh dan solehah ya. Adakah amalan tertentu dari syariat untuk membaca ayat-ayat tertentu? Tidak ada amalan tertentu. Tapi sebaik-baiknya adalah ketika mengandung, ayahnya juga ketika sejak bujang malah nggak apa-apa, bawa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara memperbanyak sholat, memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana seorang ulama At-Tasturi namanya, itu sejak bujang tidak pernah lewat tahajud. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Tahajud itu luar biasa. Dia bilang apa? Karena aku ingin menjaga calon anakku dalam tulang sulbiku untuk selalu mendekat kepada Allah sampai Allah nanti mengeluarkan dia menjadi anak ketika dia lahir nanti. Dibawa bertaqarrub kepada Allah sejak mulai sebelum menikah. Calon anaknya yang berupa sperma yang ada dalam tulang sulbinya dibiasakan diajak taqarrub sejak muda ya. Pas ketika dipancarkan ketika melakukan hubungan dengan istrinya, terus dinempel di dinding rahim istrinya, kemudian menjadi sigot dan calon bayi, terus bawa taqarrub kepada Allah. Baca Al-Quran, banyak berdoa, banyak berzikir, dan banyak melakukan sholat fardu ataupun sunnah. Kalau sholat fardu tidak bisa diperbanyak, tetap segitu 17 rakaat. Sholat sunnat. Tapi enggak ada amalan khusus. Baca surat khusus tertentu, amalan khusus tertentu. Intinya bawa taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kami kembali mengundang kepada antum para pendengar dan pemirsa atau jamaah Mumtaz Indonesia. Bagi antum yang akan menelpon, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02-8686-2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada yang menelpon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, Ustaz. Silakan. Ini Ustaz. Siapa, dari mana, Bu? Bu Yati Melongbring. Ya. Silakan, Bu Yati. Kalau doa ini ya Ustaz, untuk anak-anak itu mah yang rogi hadli minas solehin mah itu ya mah yang belum ada mungkin ya Ustaz. Kalau yang udah gede anak-anaknya dan cucunya, terus doa dalam sujud meminta memohon agar dikasih hidayah itu Ustaz dan pada soleh, itu gimana Ustaz doanya, mohon di Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati di Melonggrin. Ada banyak doa-doa baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Jadi minta disolehkan anak-anak kita, termasuk salah satunya agar diberi hidayah. Bisa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah Rabbana hablana, berilah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata ayun, sumber kebahagiaan kami. Mana sumber kebahagiaan itu? Menjadi soleh dan soleha. Sebab tidak ada yang bisa membahagiakan kedua orang tua dari anak-anaknya kecuali kesolehan mereka. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa dari ayat untuk meminta istri, pasangan dan anak-anak turunan cucu yang soleh-solehah. Nah, salah satu bentuk kesolehan atau penyebab kesolehan mereka diberi hidayah oleh Allah. Walaupun umpah orang tua, anak-anak kita sudah dewasa, tapi pika sebelin gitu ya, nyebelin, ngebetein, bikin kesel orang tuanya terus. Ya gak apa-apa, baca doa itu. Solehkan mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Itu mengandung mana? Beri hidayah mereka. Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan kepadaku turunan yang soleh. Istri dan turun yang soleh. Salah satunya maknanya beri hidayah mereka. Rabbi habli minas Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu anak-anak yang baik, yang baik-baik, yang soleh. Ya, itu doa-doa dari Al-Quran banyak. Tinggal dihafal, baca. Silakan dalam sujud dibaca ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Yati Melong Green. Kami buka kembali penelpon dari melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan. Halo. Silakan yang telepon sudah masuk. Ya, sudah masuk Bapak atau Ibu? Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, sudah masuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak, sudah masuk. Saya Pak Sab. Ini Pak Sab dari? Dari Solo. Ya, dari silakan Solo. Bapak dari Solo. Silakan. Ini Pak. Dari Solo. Ya, silakan Pak. Pada tanggal 10, 11, 12, 13. Halo? Ya, silakan Pak. Dilanjutkan pertanyaannya, silakan Pak. Ya. Tanggal 10 sampai 13. Ya. Tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah setiap surat lima waktu itu mesti ada baca takbir, apa itu ada tuntunannya, mungkin ada dalilnya begitu. Iya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Iya. Silakan. Taib, Bapak dari Solo tadi, barakallahu fiik, ada dalilnya enggak seusai setiap sholat takbir? Dari tanggal, bukan tanggal 10, tapi sejak tanggal 9, Dzulhijjah. Jadi, masuk 9 Dzulhijjah disyariatkan, disunnahkan untuk takbir secara mutlak. Dan juga secara muqayyad. Muqayyadnya yaitu pada waktu seusai sholat fardu. Dan yang mutlaknya kapan saja, di mana saja, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di pasar-pasar gitu ya. Dengan takbir, lafaz takbir ya seperti yang kita kumandangkan waktu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Terus ya. Yang muqayyadnya ada dua, ba'da setiap sholat dan ketika akan melakukan sholat id, ya, itu. Silakan dilakukan, ada dalilnya ada. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menjelaskan bahwa Ibnu Umar dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma itu berjalan ke pasar, ya, lalu mereka takbir. Orang-orang para tabi'in, satu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Karena para sahabat jadi rujukan utama dalam pengamalan syariat Islam, ketika melihat dua orang sahabat besar ini bertakbir, orang-orang mendengar, kemudian orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir kedua sahabat ini. Lalu bergemuruhlah suara takbir tersebut di jalan-jalan, di pasar-pasar, ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa disunnahkan untuk bertakbir juga di setiap selesai sholat. Dan ini termasuk takbir yang muqayyad dari segi waktu, ba'da sholat-sholat fardu, ya. Walaupun umpamanya dia, ibu-ibu umpah sholat di rumah sendirian, ya gak apa-apa, ya. Adapun seusai itu, selain itu termasuk takbir yang mutlak kapan saja, di mana saja, selama di tempat yang layak. Adapun kalau di tempat yang tidak layak, maka tidak boleh. Di WC, ya, sambil ngeden, maka tidak boleh bertakbir, ya. Itulah syariat takbir dimulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Hari ini hari terakhir. Nanti sampai maghrib silakan takbir. Setelah maghrib maka selesailah takbir. Dalilnya salah satunya riwayat Imam Bukhari, ucapan para sahabat tadi, dan sahabat ini tentu saja tidak mungkin ijtihad sendiri dalam hal itu, pasti ada sunnah dari Rasul alaihi salatu wasalam. Allahu a'lam. Ya, silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali atau kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat dari Mai di Jogja. Ya, beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz, adakah doa untuk agar hati tenang, karena kalau ingat dosa dan kesalahan baik dari diri sendiri maupun dari anak, hati jadi takut. Silakan Ustaz. Iya, itu doa-doa untuk orang-orang yang sedang resah, gelisah, risau dan galau dan yang sejenisnya banyak, ya. Salah satunya adalah doa yang masyhur dari Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang sedang mengalami keresahan atau kegelisahan? Ham dan hazan. Ham dan hazan ini dua-duanya resah dan gelisah. Penyebabnya ada yang berbeda. Kalau ham, bahasa kitanya resah, itu karena ketidakpastian hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau hazan karena yang sudah terjadi, bahasa kita sedih, ya. Peristiwa yang telah terjadi membuat kita enggak nyaman perasaan, atau bahasa kita sedih, itu hazan. Kalau mengingat hal yang akan datang, kita resah dan gelisah, khawatir, maka itu ham, ya. Ada enggak ada? Siapa orang yang merasa resah dan kesedihan? Lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin sammaita laka bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan menyebut nama-nama yang Engkau telah namakan, nama itu untuk dirimu sendiri, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau nama-nama yang hanya Engkau saja yang mengetahui nama itu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, ya. Aku minta agar Engkau menjadikan Al-Quran ini sebagai penenang jiwaku, sebagai penenteram hatiku, sebagai pengusir rasa resahku, sebagai penghilang rasa sedihku. Ya, itu ada. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis yang berisi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ham dan hazan. Ham itu resah, hazan itu sedih. Itu ada yang seperti itu ya. Kalau karena kesedihan itu karena kesulitan yang sedang kita hadapi, baca lagi doa untuk menghadapi kesulitan itu. Doa Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Yunus ketika Nabi Yunus mengalami kesulitan yang mengancam nyawanya, yaitu di dalam apa, perut ikan. Beliau menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya. Terus juga Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa-apa yang Engkau buat mudah, ya. Wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla, dan Engkau akan merubah kesedihan kalau Engkau menghendaki menjadi sebuah kemudahan. Jadi itu adalah doa-doa untuk mengusir kesedihan dan kepedihan, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon. Silakan di 0228686267. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak? Dengan Abu Dastan di Cigadung, Ustaz. Silakan. Pak Ustaz, ini terkait redaksi untuk buka puasa, Ustaz. Kan kalau yang biasa itu kan jahabat doma, wabtalatil uruf, wasabatal ajru, dan semua. Nah, kalau yang ini, Ustaz, saya dapat ada beresetan gitu, katanya lafaznya itu, ya azimu, ya azimu, ya azimu, anta ilahi, la ilaha ghairuka, iksir azambal azima, fa'innahu layak siru azunubal azima ilal azima. Itu boleh dilafazkan atau gimana, Ustaz? Atau lebih sohi yang tadi aja, yang zahabah? Iya. Hari itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari Cigadung barusan, barakallahu fik, ya. Doa buka saum yang sahih, ya, yang tadi yang pertama, yang menyatakan dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu yang sahih. Adapun doa kedua yang Bapak bacakan tadi, wallahu alam, saya belum mengetahui apakah itu sahih atau tidak. Nanti kita akan cari terlebih dahulu. Namun saya Salim bin Idhalillah dan saya Ali Hasan dalam sifat saum Nabi, ketika menjelaskan doa-doa ba'da saum, beliau menyatakan itulah hadis yang sahih dan tidak ada yang selainnya. Seperti doa Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizka aftartu, ada lagi tambahan birahmatika ya arhamar rahimin, hadis itu dhaif. Ya, walaupun itu Imam An-Nawawi mencantumkan itu dalam kitab Al-Adhkar, tapi diteliti sanadnya oleh para ulama, ternyata dhaif. Lalu dijelaskan alasan kedhaifannya. Jadi tidak wala yasihu ghairu, tidak ada yang sahih selain itu. Jadi yang tadi sahih menyatakan hasan, bukan sahih, yang menyatakan dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang haus, ya, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala. Itulah, itu insya Allah yang sahih. Yang kedua, saya belum tahu sahih atau tidaknya, tapi nanti kita akan cari. Terima kasih, ini masukan yang berharga untuk menambah ilmu bagi saya dan insya Allah nanti manfaat bagi kaum muslimin, ya. Taib, sudah cukup waktu yang kita miliki. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.